إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين، اما بعد. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ekspedisi militer yang terjadi sebelum perang Badar. Kita sebutkan ada 8, ya paling tidak ada 8 ekspedisi militer, di antaranya dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antaranya dipimpin oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain. Dan kita telah sebutkan kalau ekspedisi militer yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ekspedisi tersebut disebut sebagai ghazwah. Adapun syariah, nah ini adalah ekspedisi militer yang tidak dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita sebutkan juga di antara ghazwah yang atau ekspedisi militer yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ghazwah Dzul Usairah. Ya, di mana Abu Sufyan ketika itu, ya, ini yang ghazwah Dzul Usairah. Abu Sufyan ketika itu dia pergi untuk berdagang ke negeri Syam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan untuk mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun beliau terlambat. Sehingga pasukannya Abu Sufyan ya terlanjur bisa apa melanjutkan perjalanan mereka ke negeri Syam. Nah, ketika pasukannya atau ketika rombongan dagangnya Abu Sufyan ini akan pulang ke Makkah, maka mereka kembali melalui daerah sekitar Madinah. Maka ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mencegat rombongan dagangnya Abu Sufyan ya yang ketika itu masih berada dalam kesyirikan. Nah, Abu Sufyan ketika beliau mendengar bahwa pasukan kaum muslimin berupaya untuk mencegat rombongan dagang yang dia bawa, maka dia mengubah arah mendekati pesisir pantai. Ya, sehingga pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menangkap beliau. Jadi beliau tidak lewat kawasan yang akan menjadi tujuan penyergapan Nabi alaihi salatu wasallam. Dia merubah haluan, berjalan di pesisir pantai. Nah, ketika itu Abu Sufyan mengirimkan Dhamdham al-Ghifari untuk memberikan kabar kepada orang-orang Quraisy. Ini rombongan dagang kita akan diserang oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Kalian di sini semua memiliki kepentingan terhadap barang dagangan yang aku bawa. Ya, karena banyak di antara mereka yang menitipkan perniagaannya kepada rombongan Abu Sufyan. Maka kemudian ya, orang-orang musyrik pun bersiap-siap. Ya, bersiap-siap untuk menyerang atau untuk melindungi pasukannya Abu Sufyan. Nah, begitu Abu Sufyan berhasil melarikan diri dari segapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kembali mengirim utusan mengkhabarkan bahwa rombongan dagangnya telah selamat. Tapi orang-orang Quraisy ya karena sudah terlanjur mempersiapkan diri untuk melakukan peperangan, mereka tidak mau untuk kembali. Ya. Maka ketika pasukan kaum musyrikin ini sudah berangkat, datang kembali utusannya Abu Sufyan, tidak perlu berangkat. ya rombongan dagang kita sudah aman. Kita berhasil meloloskan diri dari segerapan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tapi coba lihat ya, kesombongan mereka. Abu Jahal ketika itu, Abu Jahal ini termasuk pimpinan mereka. Maka dia mengatakan, wallahi la narji'u hatta narada badran wa nukimu alaihi thalathan. Demi Allah, kita tidak akan kembali sampai kita ke Badr. Ya. Kemudian kita akan tinggal di sana selama 3 hari. Untuk apa? Wa nanharu juzur. Di sana kita akan sembelih unta-unta kita. Wa nut'imu ta'am wa nuskil khamra wa na'sibu wa ta'zibu 'alaina al-qiyam. Maka kemudian kita akan kita akan potong unta-unta kita, kita akan bagikan makanan-makanan kita, kita akan minum khamar dan mendengarkan lantunan para penyanyi kita. Kita akan pesta di Badar, kata mereka. Ya, jadi gengsi mereka ya untuk kembali. Ya, kita akan pergi ke Badar, kita tunjukkan kepada bangsa Arab bahwa kita adalah orang-orang hebat. 3 hari kita akan pesta pora di Badar, kata Abu Jahal. Nah, qala fatasma'u binal aramu wa bimasirina wa jam'ina. Maka orang-orang Arab akan mendengar perjalanan kita ini, akan mendengar perkumpulan kita, artinya akan mendengar pesta pora kita yang kita lakukan di Badar. Fala yazaluna yahabunana abadan ba'daha fandu. Dan mereka akan senantiasa merasa segan dengan kita, dengan orang-orang Quraisy. Maka lanjutkan perjalanan, kata Abu Jahal. Lihat, sebenarnya mereka tidak perlu berperang. Kenapa? Karena tujuan pengiriman pasukan ini untuk melindungi rombongan dagangnya Abu Sufyan. Sudah selamat atau tidak? Sudah selamat. Tapi lihat, karena kesombongan ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang hebat, ya, ingin membesarkan nama mereka di tengah bangsa Arab. Makanya yang namanya kesombongan ini tidak akan membawa pada kebaikan. Yang namanya takabur, ujub, ya, justru akan membawa kecelakaan dan kebinasaan bagi orang yang ya memiliki sifat buruk tersebut. Maka kemudian berangkatlah mereka menuju Badar. Nah, ini perlu kita tahu Badar ya. Badar ini adalah sebuah lembah yang merupakan persimpangan 3 jalan. Jadi kalau ke selatan ya di simpang 3 Badar ini, kalau ke selatan itu menuju kota Makkah, kalau ke utara itu menuju negeri Syam, kalau ke timur menuju kota Madinah. Jadi simpang 3 Badar ini ya. Dan kenapa dia disebut Badar? Karena di dalam tempat tersebut atau di lembah tersebut ada sebuah sumur yang digali oleh Bani Gifar. Ya, namanya Badar. Ya, dia menggali sumur di daerah situ, kemudian dikenallah daerah tersebut dengan nama Badar. Ya, jadi ini makna Badar. Badar itu nama orang yang dulu pernah menggali sumur di daerah tersebut. Nah, letaknya kurang lebih 130 km dari kota Madinah dan 400 km dari kota Makkah. Bapak dan Ibu bisa lihat di peta. Ya. Jadi ini Badar. Ya, ini Badar ada di tengah-tengah Makkah dan Madinah. Dia 130 km dari Madinah, 400 km dari kota Makkah. Ya, jadi bedakan ya perang Badar dengan perang Uhud. Kalau perang Uhud itu sekarang berada di dalam kota Madinah. Karena memang letaknya itu tidak terlalu jauh dari Masjid An-Nabawi. Tapi kalau Badar itu jauh. Kenapa? Karena Nabi memang tujuannya ingin mencegat ya perjalanan dagangnya Abu Sufyan. Karena ini memang pertigaan ya. Jalan pertigaan, kalau ke utara ke negeri Syam, kalau ke barat kalau ke timur ke Madinah, kalau ke selatan ke Makkah. Nah, ini dia lembah Badar. Ya. Ya, sampai sekarang ya masih seperti ini. Seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak. Beda kalau Uhud. Kalau Uhud kan ada masjidnya. Kemudian makam syuhada Uhud kan dipagari ya, kelihatan ya. Ya, ada juga orang yang jual murah-murah ya. haji ya. Baik. Nah, ini lembah Badar, tempat terjadinya pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bahwa orang-orang Quraisy mengirimkan pasukan mereka, tetap mengirimkan pasukan mereka, kenapa, Pak? Walaupun ya tetap mengirimkan pasukan mereka, walaupun rombongan dagangnya itu telah berhasil meloloskan diri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Bagian di antara mereka, ya karena ini kan di luar rencana. Ya, rencananya itu hanya untuk mencegat rombongan dagang, bukan untuk berperang habis-habisan. Beda. Orang yang hanya membawa barang-barang dagangan, itu mereka bukan orang yang ingin berperang. Jadi akan lebih mudah untuk ditaklukkan. Makanya jumlah pasukannya Nabi alaihi salatu wasalam itu hanya 300-an sekian. Bukan jumlah yang banyak, karena memang tujuannya ingin mencegat rombongan dagang itu. Tapi bagaimana? Mereka sudah berada di Badar, kemudian pasukan kaum musyrikin ya sudah berangkat juga untuk menuju tempat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat beliau untuk bermusyawarah, mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan atau bertempur ya, dan bertempur atau kembali ke kota Madinah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, beliau bawakan sebuah riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana dialog yang terjadi antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat beliau, apakah melanjutkan perjalanan atau kembali. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Madinah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu kami berada di Madinah. Ini ukhbirtu an iri Abi Sufyan annaha muqbilah. Ya. Aku mendengar ini awal-awal keberangkatan pasukan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku mendengar bahwa rombongan dagangnya Abu Sufyan sudah kembali. Ini mereka sudah berdagang di negeri Syam, sekarang akan kembali ke kota Makkah. Falakum an nakhruja qabla hadhil ir li Allah la Allah yughni manaha. Ya. Maukah kalian untuk keluar? Ya, untuk menghadang rombongan dagang ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ghanimah kepada kita. Faqulna na'am. Kemudian para sahabat pun mengatakan, "Iya, tentu kita mau." Fakhrajna, maka kami pun keluar, ya. Keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam masirna yauman aw yaumain qala lana ma tarawna fi kitalil qaum fa innahum qad ukhriju bimakhrajikum. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan perjalanan sehari atau dua hari yang berangkat dari kota Madinah menuju Badar untuk mencegat rombongan dagangnya Abu Sufyan, beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau kita berperang dengan suatu kaum? Ya, karena sesungguhnya mereka telah mengeluarkan pasukan yang besar untuk menghadapi kalian. Ya, jadi ketika sudah keluar dari kota Madinah, baru terdengar kabar, ya, Abu Sufyan meminta bala bantuan. Fakulna, maka sebagian para sahabat mengatakan, la wallahi ma lana taqatun biqitalil adu. Walakinna aradna al-'ir. Wallahi demi Allah wa Rasulullah, sesungguhnya kita ini bukan pergi untuk berperang. Ya, kita tidak mampu untuk menghadapi pasukan yang demikian besar. Walakinna aradna al-'ir. Kita datang ke sini hanya untuk mencegat rombongan dagang, bukan untuk berperang habis-habisan. Ya. Maka kemudian barakallahu fikum, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, bertanya kepada sebagian yang lain, "Ma tarawna fi qitalil qaum?" Bagaimana pendapat kalian apabila kita harus berperang menghadapi kaum tersebut? Ya. Maka sebagian orang ya mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Miqdad bin Amr. Faqulna mithla dzalika. Faqala Al-Miqdad bin Amr. Maka sebagian orang menjawab dengan hal yang sama, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, apa? Bagaimana pendapat kalian? Ya, apakah kita akan berperang? Ya, Maka orang-orang mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya kita datang sini hanya untuk mencegat rombongan dagang, bukan untuk berperang. Maka di sana ada Al-Miqdad bin Amr. Ya. Idzan la naqulu laka ya Rasulullah kama qala qaumu Musa li Musa. Nah, ini pendapat yang berbeda. Ya, ketika itu Al-Miqdad bin Amr mengatakan, wahai Rasulullah, tidak mungkin bagi kami untuk mengatakan kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Musa, ya, oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Fadhhab anta wa rabbuka wa qatila innaha huna qa'idun. Maka bagaimana mungkin kami mengatakan sebagaimana dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa, pergilah engkau dan Rabbmu wahai Musa untuk berperang, adapun kami cuma duduk-duduk saja di sini. Ya. Jadi Al-Miqdad bin Amr ini mengatakan tidak pantas kita. Masa Nabi SAW ingin berperang kemudian kita tinggalkan beliau dengan alasan bahwa kita berangkat untuk mencegat rombongan dagang, bukan untuk berperang habis-habisan. Ini hal yang tidak pantas. Ya, maka kata Al-Miqdad bin Amr, tidak mungkin kami mengucapkan sebagaimana yang diucapkannya oleh kaum, diucapkan oleh kaumnya Musa kepada Musa alaihissalam. Qala, barulah para sahabat tersadar dengan ucapannya, ya, Al-Miqdad bin Amr. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah taala mengatakan, fatamannaina ma'syaral ansar an law qulna kama qala al-Miqdad ahabbu ilaina min ay yakuna lana malun adzim. Maka kami pun berharap, yakni sekalian orang-orang Ansar, ya, bahwa kami bisa mengucapkan sesuatu yang sama dengan apa yang diucapkan oleh Al-Miqdad bin Amr. Ya, yang demikian lebih kami cintai daripada memiliki harta yang demikian banyak. Artinya mereka menyesal, kenapa kok kita ketika Nabi SAW bertanya mau perang atau tidak, Nabi, kita cuma pengen nyegat pasukan apa rombongan dagang saja, bukan berperang. Ya, mereka menyesal. Ya, mereka diingatkan dengan oleh Al-Miqdad bin Amr, masa kita pantas bagi kita untuk mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ucapannya kaumnya Nabi Musa, ya, pergilah engkau dan Rabbmu untuk berperang, kami pulang saja. Enggak pantas. Maka mereka pun merasa menyesal dan mereka berharap, ya, kalau mereka bisa mengulangi, mereka akan mengucapkan hal yang sama dengan apa yang diucapkan oleh Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu taala anhu. Nah, maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Rabbmu telah menyuruhmu, ya, untuk engkau keluar dari rumahmu atau dari negerimu dengan kebenaran, wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, dan sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman tidak menyukainya. Dan karena ada sebagian riwayat bahwa ada sebagian orang yang ketika belum disyariatkan bagi mereka berperang, mereka selalu meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan kita berperang, kapan kita berperang. Nah, ketika datang perintah untuk berperang, ya, mereka tidak mau ikut berperang, mereka tidak tidak suka diperintahkan untuk berperang. Qala yujadilunaka fil haqq ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Mereka membantahmu tentang kebenaran setelah nyata kebenaran tersebut, seolah-olah mereka dihalau pada kematian. Ya. Wa hum yanzurun, dalam keadaan mereka melihat kematian tersebut. Maksudnya di sini, ya, mereka merasa takut akan kematian, ya. Yang tadinya mereka mengharap disyariatkannya jihad, tapi ternyata ketika disyariatkan jihad muncul ketakutan di tengah sebagian di antara mereka, mereka takut kepada kematian. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhikkal haqqo bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa nanti kalian akan menghadapi dua golongan, ya, dan kalian mengharapkan wa tawadduna anna ghayra dzati syauqah takunu lakum. Dan awalnya kalian berharap kalian akan menghadapi sebuah pasukan yang tidak memiliki taji. Ya, yang tidak memiliki persenjataan, tidak memiliki kekuatan. Inilah yang kalian inginkan. Maksudnya apa? Rombongan dagangnya Abi Sufyan. Ya, kalau kalian disuruh memilih, pasti kalian akan memilih untuk berperang, ya, memerangi rombongan dagangnya Abu Sufyan yang tidak memiliki kekuatan. Tapi Allah berkehendak yang lain. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqq bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kebenaran. Ya, ingin menampakkan kemenangan bagi orang-orang yang berada di atas kebenaran dan juga memusnahkan orang-orang kafir. Artinya apa? Ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian berangkat dengan jumlah yang sedikit karena tujuannya ingin mencegat rombongan dagang, tapi dengan kepergian kalian ini, ya, Allah ingin menunjukkan sesuatu yang lebih besar lagi. Apa itu? Kalian akan berhadapan dengan musuh kalian yang lebih besar, bukan hanya rombongan dagang, tapi pasukan bersenjata lengkap yang jumlahnya berkali lipat dari jumlah pasukan kalian. Allah akan tinggikan kalian, Allah akan tampakkan kemenangan bagi kalian. Ya. Jadi maksudnya memang ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sudah, bismillah. Allah ingin mempertemukan kaum muslimin dengan pasukan kaum musyrikin yang berlipat ganda jumlahnya. Kalau misalnya hanya berhadapan dengan pasukannya Abu Sufyan, kemudian mengambil barang dagangan mereka, ya satu hal yang mudah, ya enggak? Karena memang pasukan itu tidak bersenjata lengkap. Mereka adalah para pedagang, bukan para prajurit yang bersiap untuk berperang. Ya. Apa kebanggaannya kalau gitu? Tapi Allah Subhanahu wa taala memang sengaja mentakdirkan pasukan yang kecil ini, yang cuma berjumlah 300 ini, berhadapan dengan pasukan yang besar. Allah ingin tunjukkan bahwa kebenaran itu akan menang. Ya. Jadi Masya Allah semuanya memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lolosnya Abu Sufyan itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah agar terjadi pertempuran yang besar, kemudian tampaklah kemenangan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di suatu tempat, ya, di Harah Al-Wamrah, ada seseorang yang ingin bergabung dengan Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Atu'minu billahi wa rasulihi?" Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Maka orang itu mengatakan, "La." Oh, ternyata dia musyrik. Ternyata dia bukan seorang yang mukmin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak, ya, keberadaannya di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Kata beliau Alaihi Salatu Wasallam, "Irji, falan astai Nabi musyrik. Kembalilah engkau, karena sesungguhnya aku tidak akan meminta pertolongan kepada orang-orang yang musyrik." Jadi orang ini kelihatan, ya, dia ingin menolong kaum muslimin, ingin berperang bersama kaum muslimin, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Ya, maka kemudian apa yang terjadi? Orang itu pun masuk Islam dan ikut berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang musyrik, ya, yang bisa dimintai bantuannya, terkadang beliau mintai bantuannya. Seperti orang yang menunjuk jalan kepada beliau ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau meminta pertolongan kepada orang musyrik. Ya, tapi dalam peristiwa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa mengatakan kepada orang tersebut, "Falan astaina bi musyrik?" Kenapa beliau mengatakan saya tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik? Nah, ada yang bisa menjawab? Kenapa kok seolah-olah ada standar ganda? Para ulama menjelaskan karena beliau melihat, ya, orang ini berpeluang untuk masuk Islam. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya sudah bantu kami, maka niscaya dia akan tetap membantu dalam keadaan masih menjadi seorang musyrik. Tapi beliau mengatakan, kami tidak mau minta pertolongan kepada orang musyrik. Dalam keadaan orang ini mau membantu, ikut, mau ikut berperang. Maka kemauan dia, keinginan dia yang kuat untuk berperang, akhirnya mengantarkan dia untuk masuk Islam. Makanya seorang da'i itu ketika berdakwah, memilih kata-kata, dia harus melihat kondisi. Nah, kalau orang ini gimana? Loh, kayaknya dia tertarik pada Islam. Gimana caranya agar dia masuk Islam? Ya sudah, saya tidak mau terima bantuan kecuali kamu masuk Islam. Ya. Tapi kan ngomongnya kan tidak seperti itu ya. Nah, Nabi SAW mengatakan, kami tidak membutuhkan bantuan orang musyrik. Dalam tanda kurung, ya kalau dalam teks skenario ya, melaknokui, melebuo, ya. Maka itu masuk Islam. Akhirnya apa? Orang itu masuk Islam dan ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang namanya dakwah butuh strategi. Ya, maka orang itu pun masuk Islam. Nah, kemudian ketika mendekati Badar, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan Abu Bakar berupaya untuk ya mencari informasi tentang keadaan orang-orang Quraisy. Ketika itu hadirnya dirahmati oleh Allah, ada orang yang sudah tua, ya, dan dia suka mendengar kabar apa yang terjadi di sekitarnya. Misalnya ada rombongan dagang yang akan melalui tempat ini, ya, dia mendapatkan info. Ada pasukannya orang-orang Quraisy, ya, yang akan berangkat, dia dapatkan info. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabi alaihi salatu wasalam berusaha mengorek informasi dari orang tua ini. Dan dia banyak sekali informasi yang masuk padanya. Ternyata orang tua ini tidak mau memberikan informasi kecuali dengan syarat. Ya, apa syaratnya? Ya, kalian berdua, ini Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ngasih tahu kepada saya dari mana kalian berasal. Ya, maka Nabi SAW menyanggup, iya, kamu cerita dulu, nanti kami sebut dari mana kami berasal. Nah, kemudian disebutkanlah oleh orang tua tersebut bahwa ya, dia mendengar bahwa ada dua pasukan yang akan bertemu, yang satunya berasal dari kota Madinah. Kalau mereka, aku mendengar ya, mereka berangkat pada hari demikian dan demikian, seharusnya mereka sudah ada di sini posisinya, kata orang tua tadi. Demikian juga aku mendengar ada pasukan yang berangkat dari Makkah dan katanya mereka berangkat ya hari ini ya, bukan hari ya, hari demikian dan demikian. Maka kalau ini benar, harusnya mereka sudah berada di posisi ini. Nah, dari sini Nabi SAW bisa memperkirakan pergerakan orang-orang Quraisy dari informasi bapak tua tadi. Nah, kemudian dia menagih. Nah, saya sudah ngasih informasi. Ya, di mana pasukan yang berasal dari Madinah posisinya di mana dan di mana posisinya pasukan yang berangkat dari Makkah. Nah, sekarang kalian bayar. Bayarnya apa? Kalian sebutkan dari mana kalian berasal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu minal ma." Kami berasal dari air. Ya. Itu dusta apa benar? Ya, manusia kan berasal dari air yang terpancar. Yaitu air mani, ya. Nabi salah satu yang berdusta. Nah, orang ini mengira yang namanya ma itu adalah daerah yang memiliki mata air. Ma itu kan air, ya. Maka dia mengatakan, "Min ma," ya. "Min ma'il Iraq," dari ma Iraq, ya. Nabi enggak melanjutkan. Kenapa? Karena beliau sudah jelaskan bahwa kami berasal dari air, ya. Makanya al-harbu khid'ah. Khid'ah, yang namanya perang itu tipu daya. Beliau enggak mau menyebutkan. Kan bahaya nanti kalau ada orang-orang Quraisy yang juga bertanya kepada orang tua ini, "Di mana posisinya Muhammad?" "Oh, baru saja tadi ada dia." Ya, bertanya. Kan bahaya. Maka dia mengatakan, "Kami dari ma." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dengan membawa informasi bahwa pasukan kaum musyrikin ya telah mendekati lembah Badar. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada pasukannya lalu mengirimkan Ali Az-Zubair dan Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhum untuk cari informasi lagi, ya. Jadi dalam memenangkan pertempuran itu tidak hanya dibutuhkan keahlian dalam menggunakan senjata, keahlian dalam bertarung, ya, tapi kita membutuhkan banyak kekuatan dari berbagai sisi, di antaranya kekuatan intelijen, ya, mengorek informasi tentang keadaan musuh, ya, itu sangat penting. Ya, makanya negara-negara yang dia punya misi biasanya dia ngirimkan agen-agennya. Mungkin pernah dengar berita sekitar 1 bulan yang lalu ada agen rahasia Iran yang tertangkap di Bali. Coba aja googling agen rahasia Iran Bali, tertangkap itu ya. Makanya kita kita khawatir ini kan, kemarin ada pembakaran masjid yang dibakar di Lombok, ya, Masjid Al-Sunnah dibakar di Lombok, kemudian pondok-pondoknya juga, ya, kendaraan-kendaraannya dibakar. Kita khawatir ini aksi-aksi intelijen, ya, karena memang yang namanya suatu negara yang dia pengen ada tujuan tertentu, dia akan kirimkan intel-intelnya. Ya, itu suatu hal yang lumrah, adanya orang yang menyusup, adanya orang yang menggali informasi, itu satu hal yang biasa. Justru negara yang polos tidak punya badan intelijen itu namanya negara dungu, ya, negara dungu, negara yang bodoh. Justru orang negara yang kuat itu adalah negara yang memiliki badan intelijen yang kuat, ya, karena dengan intelijen dia bisa tahu pergerakan musuh, dia bisa memperkirakan musuhnya akan nyerang dari mana, apa yang dilakukan oleh musuhnya, bertindak beberapa langkah lebih ke depan daripada musuhnya. Nah, lihat, kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengorek informasi tapi tetap menutupi siapa beliau. Nahnu minal ma, ya, kami dari air, ya, tidak kemudian mengatakan ana Muhammad Rasulullah, enggak, ya. Ya, banyak sekali nanti kita dapati dalam perang Khandaq, ya, perang Khandaq ada misi-misi intelijen yang dikirim oleh Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Ali, Az-Zubair dan Sa'ad bin Waqqas untuk kembali menggali informasi. Maka kemudian mereka mendekati, mendapatkan informasi bahwa, ya, dari budak, ya. Jadi ketika mereka berpatroli ada budaknya orang-orang Quraisy yang sedang mencari air. Maka budak ini ditangkap kemudian dikorek informasinya oleh para sahabat. Ya, ternyata mereka sudah mendekati Badar. Mereka berada di bukit Udwatul Qaswa. Udwatul Qaswa. Lalu ditanya kepada mereka, dalam satu hari berapa unta yang mereka sembelih? Maka budak tadi mengatakan setiap harinya 10 ekor unta, 9 atau 10 ekor unta yang disembelih. Maka dari sini Nabi SAW memperkirakan satu unta itu cukup untuk dimakan 100 orang. Ya. Jadi 100, satu ekor unta. Unta itu kan besar, ya. Kalau sapi kayaknya lebih, ya, kalau sapi, ya. Satu sapi bisa enggak untuk ngasih makan 100 orang? Lebih, ya. Lebih, ya. Kecuali satu orang makan 1 kilo, ya. Satu sapi itu berapa kilo, Pak? Rata-rata. 120-an? Kilo? Oh, dagingnya, toh. Oh, enggak. 120 berarti saya sedikit lagi. Oh, 120, ya. Dibagi 100, satu orang dapat 1 on. 1 on itu banyak, ya? Lumayan, ya. Oh, banyak kata ibu-ibu, lumayan, ya, Bu. Ya. Maka Nabi selesai memperkirakan, ini kalau unta yang disembelih itu 9 atau 10 ekor unta, ini jumlah pasukannya sekitar 900 atau 1000 pasukan. Ya, karena satu ekor unta ini untuk makan 100 orang. Kemudian diinterogasi lagi budak tadi. Nah, ini menunjukkan interogasi itu enggak apa-apa, ya. Satu hal yang biasa juga dilakukan oleh Nabi selesai, tangkap musuhnya, interogasi. Apa informasi yang bisa dikorek? Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa saja di antara orang-orang Quraisy yang ikut? Kemudian disebutkan ya, ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, pembesar-pembesar Quraisy ketika itu ikut serta dalam pertempuran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadhihi Makkah qad alqat ilaikum aflada kabiriha." Inilah Makkah yang telah mengantarkan kepada kalian ya potongan-potongan hatinya. Ini pembesar-pembesar Quraisy ya ikut serta dalam peperangan tersebut dan mereka akan menemui ajalnya dalam perang Badar. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan si fulan akan mati di sini, si fulan akan mati di sini, si fulan akan mati di sini ya, menunjukkan bahwa pembesar-pembesar Quraisy ini akan menemui ajal mereka di perang Badar. Maka kemudian ya di malam hari sebelum pertempuran berlangsung ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa kantuk bagi kaum muslimin dan menurunkan hujan. Ya ini semua merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Jadi perspektifnya kaum muslimin ketika melihat hujan ya menjelang perang Badar, mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah rahmat. Jadi kaum muslimin ketika malam tersebut turun hujan, mereka mengantuk, mereka merasakan ketenangan. Besoknya bangun segar untuk berperang. Sebaliknya di kubu orang-orang musyrik, ya hujan ini menimbulkan ketakutan di tengah-tengah mereka. Ya kenapa kok sebelum perang kok ada hujan? Ini ada apa? Nah itulah bedanya orang muslim, seorang muslim dengan seorang yang tidak beriman. Orang yang beriman dia selalu melihat sesuatu sebagai tanda kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ya idyughasyikumun nu'as ya amanatan minhu wa yunzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mengantuk, amanatan minhu, sebagai bentuk penenteraman hati dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak perlu berpikir ketakutan, enggak, mereka istirahat dengan tenang. Ya, tidur dengan nyenyak. Ya, sehingga besoknya bisa berperang dengan stamina yang demikian kuat. Ya. Demikian juga kami turunkan kepada kalian hujan dari langit. Ya, liyutahhirakum bihi, untuk menyucikan kalian dengan air hujan tersebut dan menghilangkan kepada kalian gangguan-gangguan syaitan dan mengokohkan hati kalian dan mengokohkan atau meneguhkan telapak-telapak kaki kalian. Jadi hujannya itu ketika hujan itu turun, maka tanah yang akan dipijak oleh kaum muslimin itu akan padat. Ya, sehingga mereka bisa berjalan dengan demikian gagah. Ya. Nah, ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin dengan turunnya hujan, kemudian mereka diberikan ketenangan dan kekokohan dalam melangkah menuju medan pertempuran. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah kepada dengan para sahabat, di mana posisi yang harus kita tempati. Maka kita itu sahabat yang bernama Al-Hubab bin Mundhir radhiyallahu taala anhu memberikan usulan kepada Nabi alaihi salatu wasalam agar kaum muslimin ya ditempatkan di sumber air yang terdekat dari kaum musyrikin, dengan tujuan agar kaum musyrikin itu tidak memiliki suplai air. Ya. Kemudian dibuat penampungan-penampungan air, sumber-sumber air itu dikerok airnya, kemudian ditampung. Lalu setelah itu ditutup agar kaum musyrikin tidak mendapatkan suplai air. Nah, jadi di dalam Islam pun ya butuh strategi. Orang kalau tidak punya suplai air, mati. Air itu sumber kehidupan. Maka diputuslah sumber air bagi kaum musyrikin. Jangan sampai mereka mendapatkan air dalam pertempuran. Semua sumber air dikuasai oleh kaum muslimin. Apa istilahnya itu kalau diputus itu? Hah? Embargo ya. Di embargo, ya itu dalam ekonomi global ya. Artinya apa? Diputus ya, diputus apa namanya sumber-sumber mereka. Maka kemudian dilakukanlah hal tersebut dan di belakang pasukan ya disediakan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semacam singgasana bagi beliau untuk mengontrol pergerakan pasukan kaum muslimin. Nah, maka kemudian terjadilah pertempuran yang dahsyat pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Di perang Badar ini terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Nah ini posisinya, ini bagus sekali Masya Allah ya, agar kita itu bisa mengetahui posisi kaum muslimin ya. Jadi di sini tadi kita sebutkan ya bahwa Badar ini merupakan simpang tiga ya, simpang tiga untuk menuju tiga kota atau tiga negeri. Yang pertama ini yang ke utara, negeri Syam. Makanya pasukannya rombongan dagangnya Abu Sufyan itu diperkirakan akan lewat sini, makanya dicegat di Badar ini. Ya, karena dari Syam itu biasanya memang orang lewat, lewatnya ke sini. Baik dari Syam maupun akan pergi ke negeri Syam, mereka akan lewat sini. Ya, tapi ternyata Abu Sufyan enggak lewat situ, ya, dia ke sini dia. Nah, kemudian ke pesisir pantai. Ya, dia ke sini. Jadi ke tempat yang lain. Dia enggak mau melalui lembah Badar. Ah, adapun ke selatan, nah ini ke Mekah. Ya, ini ke Mekah. Makanya pasukan Mekah masuknya dari sini. Ya, pasukan Mekah masuknya dari sini. Mereka kemudian membuat perkemahan. Ya. Ini namanya Al-Udwatul Quswa, ya. Al-Udwatul Quswa, bukit Al-Udwatul Quswa. Ini tempat pasukan kaum musyrikin. Nah, adapun kaum muslimin mereka di sini. Ya, dari Madinah. Ya. Jarak antara Badar dengan Madinah itu sekitar 130 sampai 140 km. Sedangkan Badar ke Mekah itu 402 km. Nah, kaum muslimin berupaya untuk mengambil sumber-sumber air. Nah, di sini sumber-sumber airnya. Nah, ini daerah sumber airnya di sini. Dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, di sini dan di sini. Nah, kemudian coba kita lihat pasukannya itu ya. Pasukan kaum muslimin itu berbaris dari arah utara ke selatan. Nah, seperti ini ya. Dari utara ke selatan. Ya, siapa yang tahu kenapa mereka menggelar pasukannya dari utara ke selatan? Ya. Karena perang ini, ya, silakan. Biar tidak silau dan biar musuhnya yang silau. Jadi perang ini kan terjadi di pagi hari. Ya, di pagi hari matahari masih berada di arah timur. Makanya pasukan kaum muslimin itu menghadap ke arah barat. Biar apa? Matahari ada di belakang mereka. Nah, ini namanya memanfaatkan kondisi geografis. Ya, memanfaatkan kondisi alam. Jadi luar biasa, semua faktor itu ya dipikirkan bagaimana untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, penguasaan daerah. Ya. Maka daerah pasukan kaum muslimin ya, mereka menghadap ke arah barat, di belakangnya matahari. Nah, mau tidak mau pasukannya kaum musyrikin mereka menghadap ke arah matahari. Dan ini sangat merugikan mereka. Orang kalau berperang apalagi ini di padang pasir ya, di daerah timur tengah sana mataharinya sangat terik. Nah, ini juga menjadi keuntungan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Makanya sebenarnya 300 lawan 1000 ya. Ini kan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala juga nanti dengan turunnya malaikat ya, ada memang sebab-sebab yang mereka tempuh, yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sehingga mereka itu bisa memenangkan pertempuran. Nah, jadi tergambar ya, seperti inilah kira-kira kondisi di Badar. Nah, ini yang hijau ini perkemahan kaum muslimin. Sedikit mereka, sekitar sepertiga dari jumlah kaum muslimin. Nah, ini pasukannya kaum muslimin ya, mereka terdiri dari 1000 orang ya, 1000 orang pasukan dengan dipimpin oleh Amr bin Hisyam yaitu Abu Jahal. Baik. Nah, kemudian ketika pasukan sudah berhadapan, ya, mereka meminta agar dilakukan duel terlebih dahulu. Ya, jadi orang-orang Quraisy ini kebiasaan mereka meminta diadakan mubarazah. Apa itu mubarazah? Duel satu lawan satu. Ya. Nah, awalnya itu mereka enggak kaum muslimin yang maju adalah orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang penduduk asli Madinah. Tapi kaum musyrikin enggan, enggak mau. Kami enggak mau karena kami ingin berhadapan dengan saudara-saudara kami. Maka kemudian keluarlah tiga kesatria kaum muslimin, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Ubaidah bin Harith dan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka lah yang keluar untuk menghadapi jagoan pedangnya orang-orang Quraisy. Siapa yang menang dalam duel tersebut dan bagaimana akhir dari perang Badar, ya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang innillahi taala. Ya, ini apa konfigurasi pasukannya kira-kira ya. Ini konfigurasi pasukan antara peperangan kaum muslimin dan orang-orang musyrik dalam perang Badar. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.